Disinilah mula semua terjadi. Di hamparan pasir putih kisah ini. Di matamu ku temukan damaiku. Di pelukanmu ku rasakan cinta. Cinta.